قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. maka jika kehendak ia al-mustanji atau qabil hajat, Allah Rasul, maka jika kehendak ia qabil hajat, seorang yang qada hajat tu, ataupun al-mustanji, orang yang mahu istinja tu, kalau kehendak akan simpan di atas salah satu daripada keduanya, daripada al-ma' wal-ahjar. Kita ambil secara mudah. Maknanya kalau kita nak simpan atas mana-mana, nak basuh saja ke ataupun nak sapu saja, kalau hendak begitu, mana yang paling lebih? Fal-ma'u afdalu, maka airlah afdalnya. Yani balistinja'u bilma'i, itulah afdalu. Dengan ringkas kata, maka airlah afdal, yani istinja dengan air itulah afdal. Falma'u mana balistinja'u bilma'i afdalu. Afdalu daripada apa? Afdalu minal istinja' bisalasati ataupun bil ahjar. Maknanya basuhlah lebih afdal daripada sapu. Apa jalan? Li'annahu, tapi hak mula hak lebih sekali hipunglah. Sabit tu hasiah, takrir sikit lagi. Qauluhu fa'in arada liktisara ila akhirihi, ay fa'in arada aljam'ah fahuwal afdalu kama taqaddama. Maka jika kehendak akan himpun, himpun mana? Basuh, tu sapu, kemudian basuh, tu himpun, hak tu afdal sekali. Wa in arada liktisara, mana kata kalam ada hazah lah tu, buat satu perkataan. Pakarekah kata, maka jika kehendak simpan, hak penuhnya, maka jika kehendak ia akan hipum, itu lebih sekali. Dan jika kehendak akan simpan atas mana-mana satu, iaitu istinja dengan air lebih afdal. ala ahdima fa fal ma'u afdalu, li'annahu yuzilu 'aynan najasati. Sebab apa jalan kata air itu afdal? Kerana bahwasanya al-ma'a, air itu ialah menghilang ia akan ain najis, jirim tu. Ain makna jirim di sini, jirim najis tu, air kecil tu, jirim tahik tu. Air boleh menghilangkan jirim tu. Dan wa asaraha tahpada aina, wa asaraha, dan akan bekas-bekas bagi najasa. Apa dia asar? Ai min ta'miha, dari rasanya. Kalau air kecil tak rasanya masin. Walauniha warna, kadang-kadang warna kuning, kalau tahik begitu juga. Dan wal warihiha bau dia, gapo bau, busuk ke, harim ke, kalau air kecil. Itu dia. Itu jadi air boleh menghilang. Malaikat juga ada ke bau kuat. Itu kadang tak hilang dengan gosok 2-3 kali tak hilang, maka dimaaf pula. Jadi air lebih tu pasal tu. Kemudian hasiah tu kait sikit. Wa qawluhu fal ma'u afdalu, Dia jawab saat ni kata airlah lebih afdal daripada batu, makna basuh lebih pada sapu. Ai ma lam targhab nafsuhu anil ahjari. Kait pula tu, bukan kata semata-mata dah, bukan kata basuh tu lebih pada sapu semata-mata dah. Kait lagi, ma lam targhab raghiba yarghabu. Jadi kot tu raghiba yarghabu, tengok dalam hadis, faman raghiba an sunnati. Tidak raghaba dah. Adalah ayat apa tu juga. Ama lam targhab nafsuhu anil ahjar. Ni satu kelimah dia panggil makna dia adad. Raghiba yarghabu ni nak jumlah macam mana, kena tengok di muta'alik dia. Kena dia tengok dia harajah hak sakut dengan dia tu gapo. Sini an ni, kalau an raghiba dengan makna benci. Kalau raghiba fi, itu raghiba makna berkenan, setuju, gemar. Ini raghiba an ni. Faman raghiba an sunnati, siapa benci sunnahku. Ini dia. Sini ma lam targhab nafsuhu, selama tidak benci oleh nafsunya. Selama tidak benci oleh nafsunya, anil ahjari daripada batu. Tu lebih lebih ai tu. Falam tatma'inna ilaiha, tak kala benci, maka tidak tetap ia, tidak tenang ia, tamakninah tulah. Falam tatma'inna, kita baca dengan bagi hak rengih, boleh juga baca falam tatma'inni. Boleh dua situ. Cuma kita pilih hak rengih. Falam tatma'inna, maka tidak tenang ia, ia nafsuhu ilaiha ilal ahjar. Jadi tak kala sepo kita ni ada sangat hati belah tu, muka tak biasa. Kita dak biasa beroknya basuh, kecinya basuh. Lepas tu sapu tu, hati tak sedap, hati tak tenang kepadanya. Kali-kali boleh kedak mari hatilah tu. Selama tak begitu, lebihlah basuh daripada sapu. Kalau begitu, wa illa, dan jika tidak, tidak hadap ke tidak. Wa illa lam, wa illa lam targhaba, tafsirnya wa illa ay bi an targhaba anil ahjar. Jika tidak, jika tidak dengan bawa beci, hati tak kena. Hukum boleh kita berasa sepatutnya tak boleh. Kalau balas tu kena lawan nafsu lah. Fahiyya afdalu, ni kena lebih betul lawan nafsu, jihad nafsu je lebih kan. Maka ia, ia al-ahjad lah afdal, yani minal ma' batu lebih daripada air, yakni sapu lebih pada basuh. Tengok hukum, boleh kita nak lawan lama sekali. Betul berok nak basuh payah, betul kecil dulu. Kita kecil bawa siap-siap dah, dah picu. Kecil cah, sudah ubat je hari ni, aku nak lawan nafsu, aku nak perang dengan nafsu aku hari ni. Sapu serah, pandahlah belajar cara sapu molek lah. Nanti habis bak dia dulu, sapu serah. Tak sedap duduk dah, tak basuh ni. Sudah meledak itu, ambil semaya, semaya ubat sangat lu. Nak lawan, nak jihad sikit. Tu nah. Tu makna kata hak ni afdal. Lepas tu bawa kita boleh main dah situ tu, berok pula, berok sapu. Tak sedap duduk. Sahira sedap sudah, ada hukum syarak atau boleh, boleh. Tu jihad nafsu. Apa kiah daripada situ, apa saja hak, hak hukum kata halal, nafsu tak terima, kita lawan tu malam benar. Tu dia. Tiada agaknya, tak berakhir pun nak lawai lagi ni, bagi muntah. Tak itu kan, lawai lagi. Itu orang panggil jihad nafsu ni besar. Tak ada nak perai pakar pedas ni. Itu dia panggil jihad nafsu. Habis itulah Nabi SAW dia panggil jihad akbar, jihad hak besar. Sahabat terkejut, klik pada satu peperangan. Sahabat tengah jalan, dia kata kita kembali, sudah pulang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Duduk depan kita ni perang besar lagi. Sahabat terkejut lah. Kau perang yang baru sudah tu seolah-olah habis jatah. Tapi Nabi bila jihad kecil, musuhnya seterunya bila jihad kecil, pada depan kita jihad besar. Sahabat tanya, apa lagi ya Rasulullah? Jihad nafsu. Hmm, besar sungguh. Ha, tengok ni. Kita mengaji sini, kita boleh tahu dah. Berasa terima ke tak, terbewak sapu. Ah, tak boleh pergi. Ha, lawa eh. Sapu sekali. Lepas dah sapu tu, dia tak sedap duduk tu. Duduk berasa sah, tak sah, sah, tak sah. Dia jadi. Ha, habis dia kata di sini. Afdal air tu bukan mutlak. Bukan semata-mata lebih air. Selama tidak benci oleh nafsu dari batu. Ha, maka tak tenanglah nafsu kepada batu. Hati tak sedar. Ha, selama tak begitu, kalau begitu, batu lebih afdal daripada air. Sapu lebih pada basuh. Ha, ha, bandingnya juga seperti semaya, seperti kita semaya jamuk dah. Semaya kosar, tak sedar. Biasa ada semaya 4, pagi semaya 2. Ah, masa apa tak cukup semaya. Ah, tu dia. Maka mana lebih semaya tamam dengan kosar? Nah, cara umumnya tamam lah lebih. Moga semaya 4 rekaat perbuatan banyak. Bila 2 rekaat tu sikit perbuatan, lebih banyak lah. Nah, itu umumnya, goliknya. Terkadang lebih semaya kosar daripada tamam. Ah, apa ni? Masalah jihad ni. Habis. Ha, klik ke sini. Begitulah tu dia orang dia tu. Wa kaza yuqalu fi sa'iril rukhati. Ha, berarti baca dulu. Rukhas jamuk daripada mufrad rukhsah. Ha, pu'lah. Ha, jamuk dia pu'al. Ha, baca jadi bazar pu'al. Wa kaza, begitulah yuqalu, dikatakan seponilah, kata seponilah fi sa'iril rukhati. Ha, pada yang tinggal lagi segala rukhsah, segala kemudahan Allah Ta'ala beri. Seperti semaya qasar tadi, itu rukhsah belaka tu. Semaya tinggal, semaya dalam apa, dalam sapi, ha, tak hadap ke belak, itu rukhsah belaka tu. Ha, semaya tak kena ra'at, ha, ni tak sedap belaka tu. Hmm, jadi kedak punya lagu ni. Tak ada kasar semaya. Ha, nak buat tu. Supaya kita sapi gapo ke, kadang-kadang duduk atas kereta, ngarik masuk dah. Apa duduk atas kapal tu, bay mana tu. Susah nak ambil semaya mana. Air tak ada. Kalau air ada, air kapal tak boleh. Ha, ha, temu. Panas temu, debu tak ada bawa. Ha, petak lah. Kok kusi, kok dinding, bak. Air tak sedap. Pas semaya ke mana, semaya tak gitu. Allah. Hmm, dia kata kusi tu. Ha, pas tak sedap, tak semaya sedap lah. Ha, dia nak situ, syarat nak situ, apa nama, nafsu nak situ, maka tak semaya. Ah, itu dah tu. Begitulah sa'iril ruhas. Kita kau yang ada semula. Ah, begitulah dikata kepada sa'iril ruhafi. Segala kemudahan Allah Ta'ala beri itu, bila hati berasa tak leh, kita kena lawan. Lawan itu afdal. Ah, hak boleh ni macam berasa tak leh. Kalau syarak kata tak leh, berasa boleh. Syarak kata haram, kita berasa halal. Ah, itu nafsu ganah. Baik, ha, klik ke sini. Itulah katanya fa in arada liqtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Jalannya ilaknya li annahu li annal ma' yuzilu 'ainan najasati wa atharaha atharan najasah. Hmm, kata hasiah ai bi khilafil ahjari, bersalah batu-batu tu apa dia bikhilah, fa innaha tuzilu 'ainan najasati duna athariha. Ha, batu tu menghilangkan inadi saja ya, sapu tu habis kirim, kalau air kecil tak kering hari tak habis. Ha, duna athariha, habis situ. Setelah kita tu nak sapu, ha, kena tahulah kaifiat dan cara-cara kita panggil. Syarat-syarat bagi nak memada dia tu. Lalu itu syarah kita menyata hak musannah tak sebut. Wa syartu listinja'i. Ha, mubtada pula tu. Dan bermula syarat nak istinja, nak menyucikan, ha, kecil berok bil hajari, dengan batu. Ha, murak dia jaga dah batu-batu syar'i. Ha, bukan batu hakiki. Ha, oleh itu tak ada kena kedewa ma fi maknahu dah. Ha, kalau pakai murak batu-batu syar'i, ialah kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram, tu hajar syar'i. Sini batu Syarat istinya dengan batu tu ialah alla yajiffa, jaffa yajiffu, alla yajiffal kharijun najisu, bahawa tidak kering oleh yang keluar najis itu. Ha, kalau kata berak, ha, berak tubik tak ada kering lagi di dubur tu. Ha, syarat begitu. Kalau dah kering dah, tak boleh dalam. Yang ni tak memadah lah dengan sapu. Bukan tak boleh sapu, tak boleh sapu. Tapi tak memadah. Ha, kena basuh. Ha, ni gitu. Tapi kita kecek rekah kata tak boleh lah sapu. Hmm, tak boleh. Tak boleh mana tak memadah. Mana tak memadah juga kita sapu. Ha, dengan tak basuh tak boleh. Tak sah lah nak semaya. Ha, tu mana. Syaratnya kena bahawa tidak kering oleh yang keluar yang najis itu. Ha, kalau kering atas siap mari sambung fa in jaffa, maka jika kering ia, nah, maka jika kering ia ya al khariju. Lepas tu taukid kulluhu, ah, taukid dalam mustatir, kering semuanya au ba'du atau setengah-setengah. Ha, tak semua pun kering setengah-setengah. Ha, kalau balas tu luput dalam syaratnya ta'ayyanal ma'u, ha, kena ternafi syarat ke panggil. Ha, nasjaya mesti oleh air, wajib basuh lah. Ta'ayyanal ma'u makna wajabal ma', wajabah alistinja'u bil ma', makna itu. Ha, terta'ayyan tertentu oleh air, makna wajib oleh basuh. Oh, tak madalah nak simpan di atas sapu itu kerana ternafi syarat. Tapi dengan kait pula, ha, dengan hukum dia belah tu. Ya, satu jalan tu dia ada pecah cabai pula, cabai lagi lorong-lorong, banyak lorong lah. Ha, nah, apa tengok air laut yang luah. Lepas tu cabai ambil ke ibu sungai. Ha, ibu sungai mai kepada sungai, sungai kepada anak sungai, anak sungai lagi kepada parit. Ha, banyak. Ha, masalah apa tu? Ha, ni kait pula ni. Kait kata mana? Ma lam yakhruj ba'dahu kharijun akharu. Berarti cara baca dulu. Nah, ni akidah tu. Kita aku mengaji lah nahu tu, aku faham lah. Selama kata terta'in oleh oleh air, kata wajib basuh, tak mada nak sapu tu, selama tidak keluar selepasnya. Ha, selepas pada jafabihi, selepas pada kering tu lah. Ha, ba'dahu ambil masdar bagi jafah tu. Ba'dahu ay ba'da jafabihi, main dengan mudah. Ha, domain tu nak rojak kepada, ha, kepada al-khari, tapi nak kedai mudah. Ba'dahu ay ba'da jafafihi, selepas pada kering hak terbit dulu tu, selama tidak terbit oleh suatu lain pula. Ya dah kan, kita berak berasa sud dah, sifat nak basuh terbit pula. Ha, dah tu. Ha, tu. Ha, kecil pun tu juga berasa sud dah, datang-datang nak terbit pula. Lebih-lebih lagi orang pasir dedah ataupun pasir lambat sud. Ha, ketiga, ha, nak baru kada-kada tak boleh tu, tu baik pula. Ha, tu makna kata bila kering hak dulu tak boleh kita nak sapu, mesti kena basuh selama tidak terbit selepas pada kering tu oleh kharijun akharu. Ha, tu dia. Selama tak begitu, kalau begitu boleh. Ada apa? Hak dulu kering. Ha, hawa kering tak boleh sapu dah lah. Dia sifat nak basuh, tu baik pula. Ha, tu baik pula, basuh semula. Ha, boleh. Hmm, tu maknanya. Walau min ghairi jinsihi. Ha, dan jikalau adalah apa dia? Ini, ha, ni kena kedai dulu. Ha, walau ni walau kanal akharu, kana rekah. Kana wuzuhih, walau kanal kharijul akharu. Panjang sikit. Ha, mereka lalu walau kanal akharu, dan jika adalah hak keluar baru tu, hak baru keluar pula tu, walaupun ia min ghairi jinsihi, ha, bukan daripada jenisnya, kita pusing kecek min ghairi, ha, daripada lain, kita nak turut jumlah turut tu, ha, kita kecek pusing, bukan daripada jenisnya, jenis al-khari dulu. Hmm, ha, walaupun bukan daripada jenis. Misalah mana eh? Gini, kita berok. Berok. Sudahlah berok tu. Kering. Ha, tak boleh sapu, nak basuh. Eh, boleh siapa nak basuh? Tubik. Tubik apa? Tubik darah. Ha, tu orang panggil hak baru tu baik tu bukan jenis hak dulu. Hak dulu tahi, hak ni darah. Dah, satu. Berak-berak sup tu baik darah. Ha, nah. Kecil-kecil sup. Masa nak tu baik lagi, kering dah hak tu. Masa nak tu, terak-terak, tu baik darah. Hak tu pun tu baik nanah. Ha, tu orang panggil min ghairi jinsihi. Ha, nah. Lepas tu kait sah lagi. Wa yasilu ila ma wasala ilaihi al-awwalu. Dan sampai ia kharij akhar tu. Nah, kepada barang tempat wasala ilaihi al-awwalu yang telah sampai kepadanya oleh yang pertama. Oleh al-kharijul awwal. Tu baik siapa situ? Ha, maka boleh pula siapa. Maknanya misal dulu. Ha, ni hak-hak sarah kita muhasyi kita misal sendiri. Nah, asal ni hak kita buat misal. Ha, tengok dia misal. Ka ayakhruja, seperti bahawa keluar terbit oleh nahwu maziyin, oleh umpama ai mazi. Kita panggil ai galak. Dekau bakit syahwah tu. Ha, cah tu baik ai. Ha, dia panggil ai mazi. Ah, ha, ramai panggil air galak jika sahwah bagi sahwah tu cuba air jernih. Ha, nah. Wa wadiyin, air wadi nak support air mani lah putih. Ha, pihak ni ya cuba jika kita penat-penat. Ha, nah, kerja penat dalam mikul berat, ayah nak keluar. Wadamin, ha, nasiblah misal lagi tu. Dan umpama darah, keluar oleh umpama darah. Lagi waqaihin, qaihin nano dia panggil. Ha, tubik nano. Ha, benda mungkin berlaku nak ulama duk kira ni betul nak jadikan syariat unik-unik. Nah, kita tahu syariat keluar bila tu ayakhruja ba', ha, talu situ ba'da jafa fil awwali. Terbaik umpama air mazi, wadi ko, darah ko, apa dia qaih nano ko. Ha, keluar selepas daripada kering oleh ba'da jafa fil bauli, kemudian daripada kering oleh air kecing. Hak terbit dulu tadi kita kecing, mula-mula kita kecing, kecing tu su. Ha, apa dok keram, muka dok berasa nak terbit lagi, kau dok keram-keram kering hak tu tu. Ha, kira-kira tak boleh sapu dah lah, sarak je sebenarnya belum kering. Kata terbit pula, terbit apa? Terbit nanah. Ha, itu misal kau tu. Ha, tu kata walau min ghairi jinsihi tu. Ha, ha, selama tidak begitu maka tak lehlah. Kalau begitu wa illa. Ha, wa illa ni klik pada lam yakru. Wa illa illa lam yakru ni bi an yakhruja ba'dahu kharijun akhar. Jika tidak, tidaknya dengan bahawa keluar selepas pada kering yang pertama tu keluar oleh suatu yang lain. Oh, kapal istinja ubil hajari, memadolah oleh istinja dengan batu boleh sapu pula. Hak kata syarat belum kering tadi, ya, dengan kait selama tidak begitu. Ah, ya tengok deh. Ah, ni makna kata kita mengaji untuk mata dulu tu mengaji panak-panak. Berarti dia berkesuknya hak tu. Ah, nah, kita mengaji mata-mata dia ayatlah tu tengok berkata tengok mata saja pendek ya. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjar yunqi bihinnal mahalla. Tu masalah. Apa in arada liktisar 'ala ahdima fal ma'u afdalu. Habis mata-mata tu. Baik, kita main tengok hak sarah pula. Syaratnya bahawa tidak kering, jangan dia kering. Kalau dia kering tak boleh sapu. Habis kat tu. Padahal ada lagi selama tidak keluar. Kalau keluar boleh pula. Ha, tengok okey deh. Habis dia apa yang kata dalam pengajian dia tak ada tempat su. Pas masalah dia berlaku sokmo. Hawadih dia berlaku apa yang barang hak baru dia timbul sokmo kan. Tu pegap-pegap pemodin baru dia ada sokmo. Hak tak ada tahun lalu tahun ni timbul. Ha, hukumnya tu apa tu? Habis dia tak su. Tapi tu orang ahli fuqaha yang kena duk fikir duk kira sokmo supaya duk kaji barang baru. Ulama dia duk kaji itu sokmo. Ha, abad kata jaman dulu, main dulu hak pada hak sekarang berlaku apa hukum nak turut cara. Ha, zaman dulu kita telefon tak ada lagi. Orang ni ada, ada kena kecek hukum telefon lah macam mana. Ha, dulu radio pun tak ada kita. Bila ada kena kecek hukum radio macam mana. Lepas tu timbul sarata televisyen, kena kecek televisyen apa hukum. Ha, kata Orang dulu lagi tak dulu ya tak kecek lah cara nak dia tu. Ha, ambil tu tak ada lagi tak. Bukan tak ada, ada. Sebab semua ada lah Quran. Ha, Allahu khaliqu kulli syai. Dia kata Allah yang menjadi semua perkara. Ada semua, tak telefon, ada lah Quran. Tapi dah kita tak reti, tak ada. Ini royak telefon itu tak ada. Tu benar dia panggil. Tidak kita mengaji ayat saya kata dia buat semua perkara. Ha, apa? Pada di Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin cukup dah. Puji bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan bagi semua alam. Bagi tidak alam ke apa? Kullu syai'in siwallah. Setiap benda yang ada selain pada Allah panggil alam semua. Apa? Telefon tak alam. Alam ha tu hai buat. Ha tu kata ada dalam Quran. Bodoh kira. Itu dah. Lembu ada oleh Quran. Ada belakang. Kita ni pun ada oleh Quran. Mana nama aku tak ada sebut. Itu bodoh. Dia tepi mata. Jadi tak temung dia bodoh. Itu tak? Faham dah? Itu kata semua ada oleh Quran. Jadi dia mana dakwa kata Quran ni zaman dulu. Lah ni tak boleh pakai semua. Itu ngaruk. Itu jalan nak jadi kubur. Panggil kejap lah tu. Ingat lah. Orang kita dia maju dia tak khabar yang kejap lagu tu. Oh kita dulu nyamai dulu duk kacau bicara. Nangis. Baik hati duk di kita sebab fiqah fiddin lah besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah siapa Allah Ta'ala kanak nak wiku bajikan besar lebih ke dia. Allah wik fiqah pada ugamu. Ya faham haluh dalam ugamu. Baik. Itulah kita mengerti hubungkan dengan masalah cara istinja kecimberak dengan cara air, dengan air atau dengan batu. Basuh atau sapu. Tu syarat yang pertama. Lepas kita tubik keluar pula. Wa nawasyartul istinja bil hajat alla yajifal kharijun najisu. Qauluhu an-najisu zakarahu lil idhahjatu. Kata dia telah sebut dia ia syarah akan kata an-najisu tu mana jadi sifat tu lil idhah ya. Nak menerang mana nak bertambah terang aja terang dah. Panggil lil idhah ai li ziyadatil idhah li ziyadatil wuduh. Nak tambah terang terang dah kata tak sebut pun. La lil ihtirad bukan kerana nak meluar anil maniyi kama qila dah. Bukankah al-kharijul maniyu tu nak keluar apa? Al-kharijun najisu nak keluar mani? Tak. Bukankah lil-ihtirak? Tak. Hagana kata gitu. Li'annal maniyya lam yadkhul fi kalamihi sabiqi. Kerana bahasa ai maniyya tak masuk dalam kalamnya hak dulu lagi dah. Tak masuk dulu lagi dah. Sebab ai maniyya tu waktu ia suci. Kita dah waya istinya ni menghilangkan najis. Habis tu kata tak ada kena duduk keluar dah. Aimani ia suci mula lagi. Dia dia. Li'annal maniyya lam yadkhul fi kalam hisabi. Wal mutanajis. Wal mutanajisu kadudi wal hasab. Dan bermula yang kena najis. Seperti ulat. Dan batu. Batu pergi telam. Kita makan sesuatu telam. Batu kacau ke masalah. Apa nama buah kacau. Buah mata kucing masalah. Itu mutanajis bukan najis. Hukmuhu hukmun najis indat talwih. Hukumnya hukum mutanajis ialah hukum jadi seperti hukum najis dah ketika berlumur. Habis. Wala yantaqila. Syarat apa nama ni? Syarat tu klik atas klik pada kata la yajifa. Abak kita winasak ke dia. Wala yantaqila. Yani syarat syartul istinja' tadi tu alla yantaqila bahawa tidak berpindah ia al-kharij am mahalli khurujihi tak berpindah dari tempat keluarnya ai siap tak mesti ai anil mahalli allazi asabahu indal khuruji wastaqarra fi ya tafsir panjang tidak berpindah ia kharij tu dari tempat keluar mana dari tempat yang kena ia al-kharij hu akhirnya akan mahal allazi indal quruq ketika terbit mula-mula terbit kita berak terbit tu nah tempat hak kena tu wastaqarra fihi, dan tetap ia kepada ashabah, tetap ia tetap ia ia kharij fihi fil ladzi, tak berpindah daripada situ. Kalau kita berak jenis pada senak perut ke tu, dia pindah tu. Galaknya kita berak pro tu baiknya nak lilih nak apa. Tu tak boleh nak sapu lah, kena basuh semata dah tu. Wa inin tashara hawlal makhraji fawqa adatil insan. Dan jika kita nak panggil apa ni, kita panggil bersembur asal berhamburan. Dan jika bertaburan bersembur ia di keluar apa haulal makhraji, keliling makhraj, keliling tempat terbit tu, fauqa adatil insan, lebih pada adab biasa bagi kita manusia. Sekalipun bi syarti alla yataqatta'a, tapi dengan syarat masalah bersembur ni syarat bahawa tidak berputus-putus. Maksud tu beruh mengecik-mengecik kena situ tupuk sini tupuk tu, dia panggil berputus-putus, dia tak boleh sapu. Itu dua syaratnya hak bahagia syarah. Kemudian hak dalam hasiah tambah so lagi, wa alla yujawiza saf hatan wa hasyafatan, dan syaratnya bahawa tidak melampaui akal safah. Masalah dubur safah punggung kita ni kan, papai punggung kita ni ada dubur ya duk di celah punggung tu kan, safah tu tu pepeh punggung tu, tak melampaui safah. Kalau melampaui safah tak boleh basuh. Pendeknya kalau berak pasal senak perut tak boleh dah, tak boleh sapu. Waktu dia bersembur lagi tu. Kerana tubuh pasal beruf tu. Wahasyafatan hasyafah zakah. Zakah kita ada hasyafah, ada takak tu panggil eh. Ada takak dia. Dan sekat takak betul hewat takak ni. Hei, banyak hukum duk sakut dengan dia tu. Dia lepas pada tu tak boleh apa kebatai lagi. Kecil macam habis apa kebatai. Tu apa ingin melampaui hasyafah, tak boleh nak sapu dah, tak ada dengan sapu, dia kena basuh dah lah. Baik dia kata apa hak tu saya buat semua tu elok, sebab tak boleh kritik. Kalau kita tengok tak reti, terserah klik pada Allah, wallahu a'lam. Seni lalu kita tak mana-mana dia panggil, jangan buat awak kau apa lagu ni, jangan buat salah gitulah. Bagi orang ahli Allah tu dosa besar dah tu. Kita orang awal tu harap-harap ke ma'ah lah. Tengok sewaktu kita tak reti ni, gapo lagu ni, buat gapo benda lagu ni, ada beda. Dia orang itu tak boleh tu, salah sah tu, kena istighfar tu. Cubit lagu tu sesah banyak hari tu kata lagu tu tu. Kita nak tak, tengok tak reti, wallahualam. Buat gapo ni, tahu tak reti, wallahualam, Tuhan lah tahu. Jangan aku tak tahu lah di sini. Sebab Tuhan buat semua tidak sia-sia. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Itu akidah kita. Saya kata dia tidak buat langit bumi dan barang antara semua tu bukan buat main-main nah, bukan sia-sia nah. Hak Tuhan buat semua ada hikmah, terpakai kerja, ada guna semua Tuhan buat. Baik. Tengok kita mengaji dalam fiqh, nak boleh sapu tu syarat tak melampaui najih hak terbaik tu. Kalau zakat tak melampaui hasyafah takak zakat tu. Tu dia. Bahawa mari tafri' dia, fa in taqatta'a, tafri' bagi alla yataqatta'a. Maka jika terputus-putus ia khari, misalnya bi an kharaja qita'an. Terbaik mari beberapa tupuk lah kita kecek lagu ni, qita'an. Fi mahal lah. Dia jadi sedik dia. Dia jadi sedik faham masalah. Kalau fi mahalin ya tak faham. Itu dia. Fi mahal la. Asalnya mahalila. Sirat muntahal jumu jamak dan mahalin. Dengan bahawa keluar ia kharij di beberapa tupuk pada beberapa tempat, fi mahal la, pada beberapa tempat. Jika begitu, ta'ayyana al-ma'u, mana ta'ayyana listinja'u bil-ma', mestilah oleh basuh mesti oleh istinja dengan air fil mutaqaddi'i tu. Nah, pada kharij hak mutaqaddi hak tupuk-tupuk tu kena basuh. Ada pun betul dubu tu, boleh sapu. Nah, kalau zakat hak betul safa zakat tu boleh sapu. Deh. Wa kafal hajaru dan memadu oleh batu fil muttasili. Maknanya memadu oleh istinja dengan batu sapu pada hak muttasi hak ya bubung tu waktu sapu madu tak kena basuh waktu. Kita ambil tahu hukum sekalipun kita tak boleh amal. Wa in jawaza safhatan hani muqabi bagi kata alla yujawizatan. Dan jika melampaui ia al-kharij akan safhah dubu, pepeh dubu. Kita berak di muci kena apa nama ni perti peha kita tu, punggung kita tu. Au hasyafatan, kalau zakat agak melampaui akal hasyafah zakat, kepala zakat takak, sekat takak tu nyelakoh dia pakai batat. Ta'ayyanal ma'u aidan, mesti oleh air juga fil mujawizi faqat, pada yang melampaui itu sahaja. Ada pun setakat hasyafah boleh sapu. Pelat sikit dia tinggalkan illam yakum muttasilan. Jika tidak ia yang berhubung. Wa illa da, jika tidak dengan bahawa ia berhubung, ia berhubung hak dihasafah berhubung dengan hak mujawi kerak gi. Ha ni ta'ayyana ai ta'ayyana al ma' fil jami' pada semua masalah. Itu dia. Penatnya kalau kita biasa berak cum lilih gak pakai tetak dah air basuh mata dah lah. Cuma kalau sapu-sapu semua taruh cuma air. Kalau air tak ada sapu dulu muka nak berjalan tak sedap duk melilih ni, belengah ni masalah. Kata nak mada tak mada dengan waktu. Begitulah katanya wa kaza yuqalu, demikianlah dikatakan fil muntafili, pada ia berpindah tadi. Katalah itulah. Fa in kana, jika adalah ia al muntaqi sana itu muttasilan, ta'ayyanal ma'u fil jami'. Au munfasilan, in kana munfasilan, ta'ayyana fil muntaqili faqat. Tu pun yang mujawib tu lah. Tengok kita nak kena hukum hak sabit dengan diri kita tu payah tu. Habis tu kalau kita kira kita nak cara klik diri pun banyak masalah pun nak cara klik hak diri. Tu nak reti hubungkan amalan hak diri. Apa kita hak diri tak cara orang apa yang hak tu. Klik kepada kalam syarah kita pula. Wala yadra'a alaihi. Atas klik pada la yajifa tu. Wa syartu listinja'i bil hajari alla yadra'a alaihi najisun akharu ajnabiyun anhu. Nah, syarat yang ketiga bahawa tidak datang atasnya. Syarat yang ketiganya bahawa tak datang atasnya oleh najis yang lain. Atas kharij tadi kita berak. Nak boleh kesapuh dubu hak kena najis tahiyat itu syarat bahawa tak datang najis lain mari. Dek, najis lain najis ajnabi. Najis terkecil, jam kecil air kecil di kena dubu kita. Kita berak su kecil. Air kecil hak kita kecil di mengecil mari kena dubu. Tu najisun akharu yang ajnabiyun anhu. Tu tak boleh sapu. Baik. Lepas tu hasiah tambah sikit. Nah, hak syarah kita kecek datang atasnya oleh najis lain. Kalau hak suci, supa juga. Kita berak dalam air plung, tahit tu dalam air, air nu plung ngecik mari. Atau air nu yang suci ngecik mai kena dubu. Kata hasiah wa kaza tahirun ratbun. Jadi dia. Wa kaza ni kan najisil akhar. Supa najis lain juga apabila datang oleh yang suci, yang suci ia basah rabbun. Rabbun sifatnya daripada rabbubah yartubu rutubah. Rabbun fa'lun sifat wazatu. Oleh suci yang basar. Ha, kalau baca rutak kena ke Taman Mekah. Nah salah je baca rutak gak. Zahirun rutabun ha wa Taman Mekah. Ha tu logak nah. Ha, ratbun makna yang basah. Bi khilafi tahiril jaffi. Ha nah sedik pun kata sedik pun jadi arti lain pula. Ha bersalah ya suci kering kita berak. Ha butir kacun ketipuk kena dubur kita. Ha hak nu yang suci kering. Lain tu lain tak. Tu lain. Jadi ya. Ha, kalau kita pahamah puhumu najisin itu fihi tafsilun. Maka mafhum pengertian daripada kata najis itu ada padanya tafsir. Wal mafhumnya iza kana fihi tafsilun. Mafhum apabila ada pada mafhum itu tafsir, la yu'taradu bihi, tidak diiktirafkan dengannya. Nah, tak boleh nak iktiraf kata gana musannah kata la yatra'a alaihi najisun akha sedangkan ra tahir kusupa juga anak iktiraf tak boleh sebab mafhum ni apabila ada padanya tafsir tak boleh dikritik. Nah, ni payah belaka ni kaedah. Tafsirnya nak begini fa in tara'a alaihi najisun, maka jika datang atas al-kharij tu oleh sewaktu yang najis. Ha situ tafsir tu baik dua tu. Sawa'un kana, sama saja ada ia an-najih yang tarik yang datang tadi tu. Sama ada ia ratban yang basah au jaffan atau yang kering. Ha tu baik dua situ. Au tahirun ratbun atas pada najisun. Ha jika datang atas kharij tu oleh sesuatu yang suci yang basah. Ha jawab dia ta'ayyanal ma'u. Baik. Ha, itulah dia. Kemudian kita dapat dari segi syarahnya tiga syarat. Nah, syarat yang pertama belum kering. Syarat yang kedua tidak berpindah lilih. Syarat yang ketiga tidak datang atasnya oleh sewaktu sama ada yang najis ataupun sewaktu yang suci tapi basah. Ha, itu syaratnya. Kalau ternafi syarat, kalau tak ada tiga syarat tu ataupun setengah-setengahnya, fa in intafa syartum min zalika, maka jika ternafi oleh suatu syarat daripada zalikal mazkur tadi, terbenar tak ada ketiga-tiga itu ataupun tak ada setengah-setengah. Nah tak cukup tiga ala kulihanya. Ha kalau ternafi daripadanya oleh suatu syarat daripada demikian itu, jawab dia ta'ayyanal ma'u. Nah, cara tertentu oleh ayat ta'ayyana listinja'u bilma'i. Nah, mestilah oleh istinja dengan air. Pasal hasiah kata ay li'adami ijza'i. Dia baca ajza' li'adami ijza'. Pak lagu ni kita berupa hamzah di bawah. Pak nak jaga kata hamzah qata'. Dan qata' tu aku nak baca ajza'. Kalau ajza' tu jamuk pada juzuk. Li'adami ijza'il hajari, kerana tak memadu oleh batu hina izin ketika itu. Kita mengaji tanwin iwad. Kena kedai mari iwad daripada jumlah hina izin. Hina izin tafa syartum min zalik. Ketika ternafi satu syarat, ketika tu tak bolehlah, tak memadu lah apa dia tu sapu. Selesai bercara kaifiat syarat-syarat bagi nak sah sapu dan apa dia lebih kita qada hajat tu secara himpun sapu kemudian basuh. Selesai daripada situ musanah kita nak sebut tentang adab-adab. Nah perkara yang dituntut bagi kita orang qada hajat ni apakah tuntutan sakut pak dengan orang qada hajat? Nak pergi situ pula dah tu. Lalu katanya wayajtani bu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblatil ana wa huwa hiyal ka'batu. Ini adalah cukup dengan asia tu dulu. Setakat tu dulu wayajtani.